benar-benar simpati padamu. Benar-benar ku jatuh hati padamu. Tak ada yang sanggup menggantikanmu. Kau tiada duanya. Sungguh hatiku telah terpatri padamu. Tak ada alasan berpaling darimu. Kau kini jadi kebutuhan hidupku. Kau tiada duanya. Engkau mengganti suasana dalam hatiku. Dari aku yang bersedih menjadi lebih ceria. Engkau mengubah hidupku jadi berwarna. Dari aku yang tak jelas menjadi lebih bermakna. Benar-benar simpati padamu. Benar-benar ku jatuh hati padamu. Tak ada yang sanggup menggantikanmu. Kau tiada duanya. Engkau mengganti suasana dalam hatiku. Dari aku yang bersedih menjadi lebih ceria. Engkau mengubah hidupku jadi berwarna. Dari aku yang tak jelas menjadi lebih bermakna. Dari aku yang bersedih menjadi lebih ceria.